Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Atau tanggal 6 Desember 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang di mana kita sudah sampai di pertemuan yang ke-103. Bait yang ke-35, halaman 146. 6. Dan kita awali dengan matan pembacaannya. Ya mas, siapa yang mau coba mas? Ya saya, semua ya. Bismillah. Rahim wala syarihu rahimahullah wala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillaha khayra maliki salliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi al musta'milin asy-syarafa wa astaiinu allaha fi alfiyya wa qasidun nahwi biha mahwiyya qarribul aqsa bi lafdin mujasi wa tabsutul batla bi wa'din munjazi وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بإني معطي وهو بسبق حائز تفصيلا تفضيلا وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة الوصف والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وعل ومسند للإسم تمييز حصل إذا فعلت وأتت ويا إفعلي ونون أقبلن فعل ينجري سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني بشبت من الخروف مذني والشبت الوضعي شبهل فالشبه الوطئي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكانيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء وما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مضاف min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kaya ru'na manfutin kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyi ay yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wassakinu kam wal raf'a wal nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad hussisa bil jarri kama qad hussisa al fi'lu bi an yanjazima warfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dhikrullahi 'abdahu yasur wajazim bi taskinin wa ghayru ma dhukir yanubu nahwu ja Ya'akhu nahwu ja'akhu bani namir warfa' bi wawin wansibanna bil alif wajarur bi ya'in ma minal asma' asif min dhakadhu in suhbatan abana wal famu haythul mimu minhu bana abun ahun hamun kadhaka wahanu wa naqsu fi hadhal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa syartu dhal i'rabi ayu dhafnala ilya kaja'ahu abika za'tila bil alif irfa'il mutanna wakila idha bimutmarin mudafan wusila ilta kada katnani watnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa' bi wawin wa bi yaj'rur wansibi salima jam'i amirin wa mutnibi shibhi dainin wa shibhi dayni wa bihi ashruna wa babuhu al-hiqa wal ahluna ahluna na'am bas asmu jazakallah khair na'am kita ulangi lagi qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah qala muhammadan wa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyyin mustafa wa alil mustakmilin sharafa واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ممتئ وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يم بالجر والتنوين وندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعل تواتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهن والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع إناريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وقل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كمان قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغيره ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك دوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا العراب أن يضفن لا للي كجاء أخ أبي كذات لا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون نعم disitu pentingnya al-fahmu bitakrar, kefahaman dengan diulang-ulang, kefahaman dengan diulang-ulang. Ini kita sudah sampai di 129 dari 62 halaman, sudah seperenam lebih sedikit ya, 122 dari 699 mas, seperenam mas. Itu sidik. Rojo seneng-seneng sih. Itu baru jilid pertama. Kita ada 3 jilidnya. Ya. Tapi yang jelas, senantiasa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan. Ya, meskipun qadar al-syafa'al, tadi malam, qadar al-syafa'al, ana berhalangan, karena ana safar, dan memang nyampe di sini juga sudah malam, dalam kondisi sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi di situ masih ada pesan ana buat diri ana sendiri dan antum sekalian. Meskipun misalnya terkadang satu hari atau ada hari-hari yang kita terlewat untuk belajar Alfiyah Ibn Malik, jangan pernah antum tidak mendengar sama sekali. Tetap murojaah, Mas. Contohnya misalnya, ya, kemarin antum terlewatkan. Bukan berarti kemudian antum tidak membaca Alfiyah. Atau ah, preyena. Ah, tak turu wei. Atau dan yang lain. Tapi justru di situ ketika antum berusaha, ini memang jamnya Alfiyah. Maka ana meminta kepada Allah Azza Wajalla kemudahan untuk ana bisa meroja. Antum setel aja. Apa yang sudah dari kajian-kajian sudah terplaylistkan di Facebook, antum bisa putar lagi. Dan ini semoga Allah Azza mudahkan untuk kita bikin playlist di tempat yang lainnya, di YouTube atau di yang lainnya. Dan itu nanti menjadi buah tersendiri. Karena ada ulama terdahulu yang menyatakan bahasanya qad araftu yaumal jum'ah ijazah, walakinni ta'awadtu ala julus fi majlis ilm wa akhsha an as'uru bil futur hina ghibtu yawman minhu. Jadi aku itu sudah terbiasa untuk menghadiri kajian ilmu. Dan aku tahu kalau Jumat itu libur. Tapi aku tetap datang untuk duduk di majlis ilmu, tempatnya kajian itu, karena aku takut kalau nantinya aku mendapatkan penyakit futur dan kemudian ghaib dari kajian tersebut. Ini menunjukkan bahwa tentang ta'awud, Mas. Terbiasanya kita dengan adanya kajian-kajian ilmu yang terus-menerus dan tidak kemudian tersengal-sengal seperti orang batuk, Mas. Orang batuk itu kemana aja? Kadang-kadang itu. Kemudian sehat lagi, terus lagi. Itu enggak nyaman. Antum mau ngerasain apa aja enggak nyaman. Maka kalau kita itu menuntut ilmu syar'i, kita berusaha minta kepada Allah Azza Jalla agar jangan jadikan kita itu mendapatkan seperti batuk. Batuk pas antum itu mau antum mau baca pun enggak nyaman. Antum mau belajar pun enggak nyaman. Sama halnya ketika misalnya di situ ima antum yang ghaib atau ana yang ghaib, itu pun enggak nyaman. Paham toh? Sehingga di situ penting yang kita mohon kepada Allah Azza Jalla agar kita diberikan istiqomah. Istiqomah itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk diwujudkan. Tanpa kita mohon doa kepada Allah Azza Jalla akan sulit sekali untuk mendapatkannya. Ya, kita lanjutkan, Mas. Ini faedah penting dari Ketika Atta, ana masih melihat sendiri bagaimana Syekh Shalih Al-Mashari radhiyallahu anhu saat itu beliau bannya bocor satu dalam kecepatan tinggi 140 dan membentur pagar jalan itu dua kali. Oleng teng, oleng gini, teng lagi. Tapi alhamdulillah belakangnya enggak ada. Dan ana menyaksikan dari kejauhan. Karena memang ana lambat. Belakangnya beliau itu anak-anak dan ponakan-ponakan beliau lagi merojah Quran. Dan Allah Azza wa Jal menjaga itu enggak ada sama sekali kendaraan di belakang. Kalau kendaraannya ada di belakang, tentunya sudah karambol. Itu mengerikan. Kalau di sana kecepatannya enggak seperti sekarang di sini, Mas. Di sini 80 sudah kayak mentereng. Tereng. Dan melihat sekelilingnya, pede loh. Tapi kalau di sana yang 140 biar. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengisi apapun kondisi kita dengan ketaatan pasti Allah jaga. Yang kedua, saat nyampe di tempat kajian, beliau habis itu kendaraannya dibengkelkan, beliau ikhwan-ikhwan di belakang itu yang nyamperin beliau membawa ke tempat kajian. Beliau diminta untuk ke rumah sakit enggak mau, udah ke tempat kajian. Dan tetap kajian saat itu. Karena saat itu memang sudah setengah jalan. Kalau mau balik pun jat. Maneman. Dan beliau mengatakan tentang faedah. Istimrar. Fi talabil ilm. Ida qata'ta dawamuka. Atau. Ida qata'ta dawamaka. Fi talabil ilmi. Setandam. Kalau engkau itu. Memutuskan. Kebiasaanmu. Dawammu. Terus menerusmu. Dalam menuntut ilmu syar'i. Kau akan menyesal. Menyesalnya apa? Antum itu akhirnya menjadi orang yang tengah-tengah. Budura, pinter ora. Ya, karabi bi asturu wae. Itu seperti itu. Kadang ngerasa, ora iso-iso ya. Tapi disebut sebagai orang baru, wah aku suwe ngaji. Tapi begitu juga ketika misal, wah iki. Enggak terus. Nah, model-model seperti itu, ya, itu ana pernah diceritain oleh beberapa ikhwan yang merasa seperti itu. Dan itu konteksnya, kondisinya adalah karena belajarnya tadi, Mas. Terlalu banyak batuk. Terlalu banyak semangat, goib. Semangat, oh, semangat, panjang banget, goibnya. Akhirnya, semangatnya enggak sepadan dengan goibnya. Akhirnya goibnya pun mengalahkan Allah sama. Dan itu butuhnya Mas istri-istri yang soleh. Istri kita ketika dia mengetahui dawamnya kita menuntut ilmu syar'i, maka akan mengatakan, "Di, kok enggak kajian? Di, kok enggak berangkat?" Hatta anak-anak kita dia akan tahu ketika kita itu tugasnya hari ini menuntut ilmu atau mengajar. Tapi mau ke masjid ya? Mau ngajar ya? Ini kumbi. Ketemu lagi ya. Itu anak-anak kita. Dan mereka tidak menginginkan waktu kita itu kemudian sama bapak aja, di rumah aja. Enggak. Kan pun enggak nangis. Kenapa? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Nah ini juga bagian. Kalau anak-anak kecil saja bisa menilai bahwasannya orang yang akan melakukan ketaatan, mereka tidak bisa mencegahnya. Apalagi yang lainnya, Mas. Dan kenapa kita kemudian menyia-nyiakan apa yang menjadi kesempatan mereka. Harusnya kita bisa bersama mereka. Dan kita korbankan untuk menuntut ilmu syar'i. Dan sekiranya ketika antum itu sudah mengorbankan waktu, sudah menjauhi anak dan istri, tanda kutip, menjauhi dan anak dan istri. Kemudian ternyata di majelis ilmu itu antum hilang fokusnya, hilang dengan HP, hilang dengan rasa kantuk, hilang dengan apapun yang menyebabkan itu nggak fokus, maka itu sangat disayangkan. Maka anak berkali-kali, kalau di kajian anak, kemudian ada ikhwan yang qaddara syafal, diserang rasa kantuk, diserang rasa ini, anak tegur, karena itu bagian dari sayangnya anak kepada mereka, pada antum. Ya. Dan bukan berarti kalau misalnya antum ikut kajian, ya, kemudian antum bisa tidur ria, atau ngantuk-ngantukan ria, tidak ditegur, berarti ustadznya gak sayang, bukan. Itu memang gayanya anak. Dan asatid lain boleh memiliki gaya masing-masing, kita hormati. Itu kebiasaan dan kebebasan masing-masing pengajar. Semoga Allah Azza senantiasa menjaga satu-satu kita. Jadi jangan pernah kemudian antum mengatakan kok di sini seperti ini, di sana seperti itu. Bukan. Jangan pernah membandingkan kebaikan-kebaikan itu dari mana asalnya. Tapi bersyukurlah kepada Allah Azza bahwa kita itu dekat dengan kebaikan. Kita tidak dijauhkan dengan kebaikan. Kita tidak dijadikan seperti orang asing ketika mendapati kebaikan, bingung. Sing diri wong wis beda kabeh. Itu mengerikan loh, Mas. Yang seperti itu, Mas. Betul, Mas. Ya. Nah, jangan sampai kemudian muncul adanya perasaan-perasaan yang menyebabkan antum justru merasa gerib terhadap menuntut ilmu. Kalau antum itu sudah bisa beralasan, afan ustaz, afan ustaz, afan, akhirnya menjadi soibul afan, soibul wa'i, panjang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Malas. Dan sudah penyakit futur yang seperti itu, susah untuk illa marahimallah. Dan semoga Allah Azza memberikan kita tetap semangat istiqomah, dan juga kepada ikhwan-ikhwan yang dulu pernah semangat, dan semoga Allah kembalikan semangat-semangat itu seperti sedia kala. Nah, kita lanjut, Mas. Ya, Rang. Ini panjang lebar, Mas, karena memang kemarin kita libur, jadi harus ada penyemangat lagi, Mas. Kalau enggak seperti itu nanti antum, wah, ustaznya sesuk libur meneh, sesuk libur meneh. Ya Allah, libur kan ya Allah. Allah, ya Allah, libur kan ya Allah. Banget deh. Libur seneng, Mas. Allah musta'an. Nah, kita lanjut, Mas. Dan antum akan bisa membedakan, karena Syekh Shalal Masih Rahimahullah, kuntu ya darastu 'inda Syekh wa kana hu mawjud fi Abu Dhabi 3 ashur, pada dalik ghaba akthar min nus sanah. Raja'a marratan tsaniyah wa sya'artu bi malal, sya'artu bi yani ma indi raghbah li talab al-ilm, li'anni idza marastu ma'ahu shay' ba'da dhalika inqita' wa dhalika raja' marra thaniya ba'da al-fatra, ada sebab malal. Syekh mengatakan, ana dulu pernah nut ilmu. Anak kalau nggak salah, syekhnya namanya Syekh Hamad dari Saudi. Ya. Beliau nuntut ilmu 3 bulan di Abu Dhabi, kemudian setengah tahun balik ke Saudi. Kemudian balik lagi ke Abu Dhabi. Ngajari Syekh lagi, terus itu. Lama-lama Syekh mengatakan, lama-lama anak bosen kajian kayak gini. Karena menyebabkan apa? Aku sudah belajar mentah-mentah gini, akhirnya Syekhnya gaib. Hilang lagi. Model yang seperti itu juga sama. Ya, semoga Allah Azza memudahkan kita. Kayak pernah ana ditanya sama catat kita, ada ustaz dan anaknya. Ini enggak kebanyakan ente. Ngajarnya. Nah, bilang, ya, lil asaf. Yang sangat disayangkan, ana belum bisa istiqomah sebagaimana yang antum lakukan. Ya bisa jadi asatid-asatid kita, mereka itu dengan sibuknya menuntut ilmu syar'i, mereka terkadang mengajarnya ya 3 kali sepekan atau bahkan 2 kali, bahkan 1 kali sepekan. Tapi selebihnya mereka sibuk dengan ilmu. Anda katakan di Magelang ini, Anda belum banyak teman. belum banyak yang menyemangati anak untuk bisa kajian sebagaimana kajiannya Mas Syekh di sana. Meskipun anak ikut kajiannya Mas Syekh onlinean, tapi tetap beda rasanya. Bahkan ketika misalnya menyebut, mereka menyebut anak dan seterusnya, apa yang dilakukan dulu-dulunya, anak ngerasa tangan yang dahsyat dalam menuntut ilmu syar'i. Tapi enggak tersalurkan gitu loh. Dan anak takut kalau itu kemudian menjadi penyebab malas, penyebab anak kemudian kena futur. Makanya anak mengatakan anak kelemahan anak obati dengan cara seperti ini, Ustaz. Anak ngajar diri anak sendiri jika anak mengajar ikhwan-ikhwan di kajian. Karena kalau tidak seperti ini, anak takut kemalasan itu memakan anak, habiskan waktu anak, dan akhirnya anak pun menjauhi dari menuntut ilmu syar'i. Dia enggak bilang apa. Alhamdulillah. Karena memang konteksnya setiap orang beda-beda, Mas. Walaupun memang idealnya menuntut ilmu misalnya kajian itu enggak banyak-banyak. Ya di sini 3 kali sehari, Mas. Seperti makan nasi, Mas. Tapi anak ngerasa seperti itu karena pertama, terkadang pagi itu bapak ibu anak yang mendengarkan. Kapan lagi anak bisa memberikan, ya bukan ngajari mereka, tapi ketika anak mengajari diri anak sendiri dan mereka dengar, itu seolah-olah itu juga nasihat buat diri anak sendiri. Artinya anak berusaha untuk sibuk mengajar orang lain sedangkan bapak ibu anak tidak pernah merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian bapak ibu anak, mereka sudah sepuh. Mereka mau anak ajak kemana pun sudah gak nyaman. Ketika mereka duduk di sini, di masjid ini, mereka bisa mendengarkan. Meskipun mereka mencatat dengan seadanya, tapi anak masih ingat ketika kumpul keluarga, kemudian tahu-tahu bapak menyampaikan apa yang anak sampaikan, anak kaget. Anak bilang sama istri anak, bapak nyampaikan pagi. Gak nyatat. Tapi semuanya keluar. Dan ini menunjukkan terkadang kita dengan orang tua kita banyak hutangnya. Kita berusaha untuk mendekatkan orang lain itu dengan hidayah. Tapi saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, bahkan orang tua kita sendiri tidak kita dekatkan dengan hidayah. Justru sekarang ini adalah kewajiban kita untuk mengantarkan mereka untuk mendapatkan husnul khatimah. Itu yang menunjukkan kenapa dosis dini sini tegangan tinggi, Mas. Itu salah satu alasan anak. Jadi jangan sampai kemudian antum mengatakan satu itu sergepen dan anak punya alasan sendiri dan antum kadang enggak bertanya. Nah, sekarang anak jelasin kenapa. Alasannya dua itu yang paling utama. Yang ketiganya yaitu ya, kaitannya dengan bahwasanya dengan seperti ini, Mas, antum akan Allah mudahkan setiap urusan dunia antum. Dengan antum datang ke majelis ilmu, itu tidak akan menyebabkan keberkahan hidup antum atau mata pencaharian antum menjadi seret, Mas. Tidak akan selama-lamanya. Dengan menuntut ilmu, itu tidak akan menghalangi sedikit pun dari keberkahan atau rezeki yang Allah sudah takdirkan pada masing-masing. Ingat itu, Mas. Afan Ustaz, ana masih ngerjain ini, masih ngerjain ini. Mas, ya wis jadwal ngaji-ngaji wae. Ming sak jam, Mas. Minggu gawean donya itu pasti Allah mudahkan. Itu udah berapa kali ana ngerasain sendiri. Besok ujian sekarang masih di tempatnya Ustaz. Pasti ada kemudahan besok. Itu seperti itu, Mas. Lanjut, Mas. Itu berputar tentang nasihat diri anak sendiri dan antum sekalian. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah. Nah, lanjut, Mas. Wa min dzalika aidan qalu ba'dil mu'allim. Ini halaman berapa? Oh, ayo. Ini masalahnya halamannya enggak. Iya. 1 4 8. 46 ya. Ya, tenang mas. Apa mas? Nah, coretannya ada, alhamdulillah. Nah, kemarin kita bahas tentang ada 5 syarat ini mas. Tentang apa mas? Jamak mudzakkar salim itu ada berapa syarat? Ya, syarat yang pertama, ana ulangi lagi, ini sebagai al-fahmu bitakrar, kefahaman dengan diulang-ulang lagi mas. Syarat jamak mudzakkar salim mas, ingatkan nanti kita masih punya tugas. Itu apa mas? Tadi disebutkan fawaid dari kajian Bulughul Maram tentang apa? Kenapa adab kubur tidak diperlihatkan oleh Allah Azza Jalla? Itu ternyata dahsyat. Bagian dari hal yang sangat sangat sangat menarik untuk dibahas. Karena ternyata dijawab oleh banyak. Dan ini tadi itu menunjukkan Syekh Al-Basam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah, itu banyak bacaannya beliau. Bahkan mungkin bisa jadi beliau banyak menghatamkan kitab-kitabnya Syekhul Islam Taimiyah. Tapi ketika menulis syarahnya, itu beliau tidak melihat rujukannya. Kenapa? Saking hafalnya. Itu usnudzon kita yang kedua, itu beliau nukilkan bil makna dengan apa yang beliau fahami dari apa yang sering dibaca. Paham ya misi? Nah ini ketika kita ini nanti memahami kontekstual syarat jamak mudzakkar salim, terus diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Antum bisa menjelaskannya itu dengan bahasa antum sendiri. Yang itu lebih mudah antum cernai, antum pahami. Tidak kemudian sama persis dengan apa yang ditulis oleh Syekh di sini. Paham maksudnya? Syarat yang pertama, an yakuna alaman. Syarat yang pertama itu adalah harus berupa nama dan sifat mas. Ya. Alaman atau sifatan. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah an yakuna li'aqilin, untuk orang yang berakal. Kalau yang tidak berakal tidak perlu dengan jamak mudzakkar salim, tapi jamak mu'annas salim mas. Ya. Kemudian syarat yang keempat ya, itu tidak ada kosong dari ta'u ta'nis, ta' yang menunjukkan kepada kata perempuan. An yakuna khalian min ta'i ta'nisi. Ya. Tidak ada atau kosong dari ta'u ta'nis, ta' yang menunjukkan kepada kata perempuan. Ya, misalnya Hamzah, Tolha dan seterusnya. Ini menurut orang Kufi apa mas? Boleh untuk dijamakkan. Jadi Tolha menjadi apa? Hah? Talhuna, Hamzuna, Qataduna. Ini jamak dari ini. Nah. Dan sebuah ungkapan itu tergantung dari maknanya, bukan hanya sekedar lafadznya yang diucapkan lisannya saja, seperti orang mengatakan gih tapi mboten kepanggih. Al-ibratu bil makna la bil lafzi. Pernah kita bahas, Mas. Ya. Wal ibratu bil makna. Ungkapan itu tergantung dengan dari maknanya. La bil lafzi, bukan dengan lafadznya. Lafadznya apa? Ge ge ge. Tapi maknanya enggak kepanggil, sama aja, Mas. Ya. Artinya makna itu apa? Bagian dari konsekuensi dari suatu lafadz. Kalau sudah tahu maknanya gimana? Ya maknanya kayak gini. Oh, berarti antum sudah tahu konsekuensinya. Paham ya? Kemudian penjelasan tentang nama-nama tersebut bisa dijamak mas. Tolha menjadi Tolhun, Qatadah menjadi Qatadun, dan kaidah dari Syekh dalam bab nahwu ini adalah apa? Al-mas'atu laisa fiha muqalafatun lisyar'i. Ya, wala syai' ولا شيء تمنعه اللغة العربية. Ya. ثم لماذا يصححون جمع زيد على زيدون ولا يصححون جمع طلحة على طلحون؟ العبرة بالمعنى واللغة لم تأتي بمثل هذه الأشياء حتى زيدون ما سمعناها في اللغة العربية، لأن أكثر ما يأتي جمع ذكر سالم في الصفة. أما العلم فلا أظن أن جمعه جاء في القرآن ولا في السنة فيما أعلم. Ini juga jawaban dari Syekh yang sangat cerdas. Bahasa Arab itu enggak usah neko-neko, Mas. Maksudnya seperti itu, intinya. Maksudnya gini. Ya. Wa qa'idati fi babin nahwi. Jadi kaidahnya Syekh, Syekh Saleh, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, anna kullama kana ashal fa wa aswab. Apa saja yang di situ paling lebih mudah, maka itu paling benar. Itu apa kaidahnya Syekh? Kaidahnya Syekh. Madamatil mas'alatu laisa fiha mukhalafatun lisyar'i. Ya. Manakala suatu permasalahan itu masih tidak ada di dalamnya penyelewengan terhadap syar'i, pelanggaran terhadap syariat, wala syai'un tamna'uhu lughatul arabiyyah, dan tidak ada satupun secara bahasa yang menghalanginya. Ya. Tsumma limadha yusahihuna jam'a Zaid 'ala Zaidun? Dan kenapa mereka itu mensahihkan jamaknya Zaid menjadi Zaidun tapi tidak mensahihkan Talhah jamaknya menjadi Talhun? Ya. Paham sampai sini? Al-ibratu bil makna, sedangkan ibrah ungkapan itu tergantung dari makna. La bil lafzi, bukan dengan lafadznya. Wal lughatu lam ta'ti bimithli hadhil asya, dan bahasa itu terkadang tidak membawa semua itu menjadi satu bahasa, satu kaidah, satu persepsi. Ya. Hatta Zaidun, bahkan Zaidun di sini masa minaha fil lughatil arabiyyah. Ya. Artinya bahwa kami belum pernah mendengar ini dalam bahasa Arab, Mas. Zaidun, ya. Jamaknya Mas Nurul apa, Mas? Itu Nur Anwar. Antum An-Nur atau Nurul? Oh, Nurul Mustafa. Nur Al-Mustafa. Cahayanya yang dipilih. Sik-sik cahaya yang mana ya? HP, Mas, HP. Cahaya. Allah mabarik. Tentu. Ya, Nurul Mustafa. Anwar. Mustafa ini apa jamaknya? Mustafa ini setunggal, Mas, enggak ada jamaknya, Mas. Nah, itu pintar. Dan cerdas. Enam. Kayaknya di sini ya. Jadi ketika ada pertanyaan, Mas Nurul Mustafa sudah dimustofakan. Allah mabar. Mustafa itu ai mukhtar, yang dipilih. Karena pernah kita bahas di mana, Mas? Aywa, san. Di Baikunia. Dijelaskan makna Mustafa ai mukhtar. Nah, dijelaskan di sini kata-kata Zaidun belum pernah didengar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Li'anna aktsara ma ya'ti jam' mudzakkar salim fi sifati. Karena jamak mudzakkar salim itu paling banyak ketika apa menjamak tentang sifat. Zaidun itu bukan sifat. Itu apa? Ungkapan saja. Ungkapannya yang dijamak, Mas. Ya. Amal alam, sedangkan nama nih, Mas, nama jeneng, Mas. Ya, hatta misalnya Rista, jamaknya apa, Ris? Enggak ada, ya. Fala adunnu anna jama'ahu ja'a fil Qur'an. Dan aku tidak mengira bahasanya itu apa? Jamaknya itu ada di Al-Qur'an atau di sunnah. Sebagaimana aku tahu, enggak ada sebutannya Zaidun dan seterusnya, enggak ada. Maka selama itu tidak menyelisihi syariat, ya, tidak menjadi syariat, maka sah-sah saja. Syekh menjelaskan seperti itu maksudnya. Kenapa? Kaidahnya adalah makana asal fa huwa aswab. Selama itu masih mudah, maka itu yang paling benar. Gampang, Mas. Ya. Itu kaidahnya, Pak. Ya. Kaidah dari Syekh. Ya. Dari Syekh rahimahullah adalah yang paling mudah adalah yang paling benar. Itu aja kok repot. Ya, ini bukan meminjam yang sudah dari yang meninggal ya, bukan. Itu kita improvisasi sendiri. Tenang aja, Mas. Hanya tidak bisa digedekan kecuali. Ini kaidahnya Syekh. Hatta dalam hadis Nabi SAW. Bahasanya Nabi SAW menginginkan aisirahuma. Ya, ketika diberikan pilihan, pasti Nabi SAW memilih yang paling mudah. Dan ini penjelasan bahasanya, kalau misalnya makanya disebutkan dalam hadis isnadnya sahih itu ma khayyaran nabi sallam baina amrayni qattu ahaduma aisaru minal akhar illa akhadha alladhi huwa aisar. Paham ya? Tidaklah nabi sallam itu ya khayyaran nabi sallam baina amrayni qattu. Nabi SAW itu ya, tidak pernah merasa bingung dari dua perkara. Kenapa? Karena beliau masih memilih ahaduma aisar minal akhar. Kalau selama itu salah satunya lebih mudah daripada yang lainnya, ya, illa akhadal ladhi huwa aisar. Tentunya pastinya Nabi SAW itu memilih yang paling mudah dari dua perkara itu. Sehingga apa? Tidak membingungkan karena kaidahnya jelas. Kalau itu mudah, kenapa dipersulit? Kalau Indonesia dibalik. Ya. Ya ono sing ya, bukan. Kalau ada yang sulit, kenapa dikasih gampang? Kasih yang sulit, Mas, biar kelihatan. Ya, menterengnya. Allah Ustaz. Ya. Nah. Nah. Ini kaitannya tadi tentang kaidah, Mas. Nah. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahasanya ma khayyara nabiy sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu. Ahaduma aisaru min al-akhar illa akhadha alladhi huwa aisar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak dibingungkan dari dua perkara. Artinya kalau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih di antara dua perkara, ya, dan itu salah satunya itu lebih mudah dari yang lainnya, tentunya Nabi SAW memilih yang paling mudah. Atau itu pas apa, Mas? Jualan, Mas? Jualan, Mas? Jualan. Jadi kalau misalnya antum itu ya jualan madu, ya langsung menohok, kan? Bikin yang sulit, Mas. Anak jualan kopi itu habisnya berapa, Ustaz? Harga kopinya? 100. Nah, misalnya kemarin itu 290 plus ongkos kirim. Karena bilang gampang, buletin aja 220, 210. Itu punya uang berapa toh? 200. 200 ya, yo 100. Gampang. Jadi kapan-kapan Allah yang memberikan keuntungan, 90-an nanti akan diganti dengan cara yang lainnya. Itu termasuk Aisyah, Mas. Kenapa? Ora duwite ra duwe yo. Sanggo apa yo? Aisyah tuh padahal orang butuh itu. Apalagi ketika yang butuh itu satid atau penuntut ilmu. Yang mereka minum kopi untuk nuntut ilmu. Maka itu beda, Mas. Ya, nanti mungkin nanti selain ada kopi, kan ada madu, Mas. Aja kita ganti judulnya nanti. Sama. Nanti diomongkan ke apa ya? Ah, ada ide cemerlang. Ada ide cemerlang. Lama, Pak. Ini contoh saja, Mas, tentang Aisyah. Jadi jangan terpikir antum itu apa? Wah, nanti besok enggak bisa jualan lagi, Ustaz. Enggak bisa ada beli barang untuk ininya. Apalagi jualan ayam, kan. Besok yuk piro, Ustaz? Wah, ayamnya mundak meneh. Mundak itu yang di depan mata, Mas. Yang di luar mata itu lebih banyak lagi, Mas. Ya. Sama halnya tadi yang disebutkan. Ya. Ini tentang Aisyah, Mas. Tentang Aisyah. Nanti hadisnya Nasir atau sekarang bisa Nasir. Ini di sini hadisnya. Ini, Mas. Dari Aisyah, ini masalahnya itu aja. Enggak bisa signifikan. Makhira Nabi sasam baina amrayni qattu. Ya. Jadi apa yang dipilih Nabi sasam di antara dua perkara itu pasti kalau keduanya itu pasti Nabi sasam itu milih yang paling mudah dari yang lainnya. Kalau ada pilihan Nabi sasam itu diberikan pilihan antara dua itu pasti illa akhadha alladhi huwa aisar. Pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memilih yang paling mudah. Apapun, Mas. Apapun. Antum kalau misalnya jualan itu dipersulit dengan apa? Oh, yo untungi piro, yo engko margini piro dan seterusnya, itu enggak jadi jualan. Asli itu. Kayaknya kalau orang jualan itu, Mas, secara syar'inya enggak takut rugi. Karena sesungguhnya dia itu jualan karena untuk menghadap memberikan atau menginginkan ridhonya dari Allah Azza wa Jalla. Agar Allah ridho, itu caranya bagaimana? Yassiru wa la tu'assir. Kasih mudah, Mas, jangan persulit. Kalau dipersulit dengan oh ini harus kayak gini, ini enggak bisa, ini baru kemarin keluar dari gudang ini. Oh, masih. Oh, ya. Dipersulit lagi. Di ayamnya sekarang ini. Nah, ayam lagi. Nah, barang-barang. Itu kalau misalnya dipermudah seperti itu, Mas. Ya, meskipun antum itu jualannya kayaknya enggak untung-untung, tapi suatu saat Allah itu akan melipat gandakan dengan cara apa? Kemudahan. Ana pernah menyebutkan tentang apa, Mas? Tentang apa? BP syar'i. Ingat BP syar'i. Break even point syar'i. Itu artinya di situ tentang terkadang modal antum 100 ribu, antum berkeinginan untuk bisa dapat 150 atau 200 ribu. Cara umumnya manusia pengennya seperti itu. Gak ada yang pengen rugi. Tapi terkadang yang nyampe di tangan antum itu cuma 20 ribu, 80-nya hilang, Mas. Tapi ternyata 80 ribunya itu ada di situ, ya, tentang ketenangan hati. Ya, yaitu anak-anak sehat, gak ada yang di rumah sakit, istri juga sehat, tidak di rumah sakit, ya, tidak terlilit utang, tidak ada was-was, tidak ada tekanan batin, dan antum pun masih mudah untuk keluar masjid, masuk masjid, untuk datang ke majelis ilmu. Ya, antum sekarang ketika majelis ilmu seperti ini, kepikiran enggak utang antum ada berapa? Besok utuh bayar ini dan seterusnya. Enggak ada, Mas. Itu juga bagian dari hikmah dari Allah Azza Jalla. Karena apa? Dengan majelis ilmu itu, Mas, kita tenang, Mas. Karena ini yang ada malaikat yang mendoakan. Ya. Tapi jangan sampai saking tenangnya antum juga ngantuk, Mas. Itu perlu dikasih pertanyaan lagi. Nah, lanjut lagi, Mas. Dan syarat yang kelima itu adalah an yakuna khaliyan minat tarkibi, ya, al-muzajji wal idhafi. Ya. Wal isnadi. Fa amma tarkibu, ya. Di sini tentang penjelasan yang syarat yang kelima. Kemarin sebenarnya belum selesai kemarin, ya. Makanya kita ulang lagi dari syarat yang kelima. Kalau syarat kelima sudah paham. Syarat kelima. An yakuna khaliyan minat tarkibi. Ya. Al-muzajji. Wal-idhafi. Wal-isnadi. Ya. Ini ada susunan yang di situ runtutannya berupa sesuatu yang bukan aslinya, atau di sini disandarkan, atau dia isnadi, ya, idhofi dan isnadi hampir sama, Mas. Kalau satu ditambahkan, kalau satunya isnadi disandarkan. Idhofi ditambahkan, isnadi itu disandarkan. Ya. Dan ya. Kalau al-muzaji itu wa huwa dhammu kalimataini ba'daha ila ba'din la 'ala sabil idhafah. Ya, misalnya ba'labak yaqulu la yasihu an tajma'a 'ala ba'labakunna. Ini enggak pakai siddah, ya. Ba'labak. Fala taqul ja'a ba'labakunna. Wa mithluha ma'di karbi. Ma'di kariba. Ma'di kariba. Fala yasihu an tujma'a ila biwasitatin dawu. Mudhafatan ila al-mufradi. Fataqulu ja'a dawu ba'labak. Ba'labak. Ay ashabu hadal ism. Ba'labak. Ini sering disebut kalau orang Arab jenis makanan. Manisan. Itu ada, kalau di Abu Dhabi sering juga ba'labak. Dan mana makna ba'labak juga nama tertentu. Seperti di bawahnya ma'di karbi. Itu sahabat Nabi SAW. Ma'di karbi, Mas. Kariba. Ma'di karib. Nah, itu namanya adalah Amr. Amr ibn Ma'di. Ya. Ma'di Kariba. Kalau sebutannya jadi Ma'di Yakrib. Ya, Ma'di Yakrib. Itu meninggal tahun 40 sampai 41 Hijri. Ya, masanya sama dengan Ali bin Abi Thalib meninggalnya. Nah. Ma'di Kariba, Mas. Namanya Ma'di Kariba. Nah. Dan ini Nah, ada yang menunjukkan kata-kata meninggalnya 21 Hijriah. Ya, bukan 40 tadi, tapi 21. Ya. Kenapa? Umar 23, Mas. Zaman Umar. Jadi sebenarnya Amr bin Ma'di Karib. Ya, jadi bin Abdullah bin Amr bin Asim bin Zabid al-Asghar. Naam. Dan Ma'di Karib ini bukan hanya Ma'di Karib Amr bin ini ya, tapi Ma'di Karib itu banyak sekali. Ya, Ma'di Karib itu banyak sekali. Dan ini adalah nama yang di orang Arab pun masyhur. Ya. Seolah-olah satu nama tambahkan dua nama kemudian digabung jadi satu. Tanpa titik, tanpa koma, Mas. Amin. Dan wayukna Aba Yahya tufiya bisyam sanah sab'. Sab' wa samanin fi khilafah Abdul Malik bin Marwan. Ini yang satunya lagi. Ada Mikdam. Makdam bin Ma'di Karb. Jadi Ma'di Karb ini adalah nama yang masyhur. Ada nama sahabah. Ya. Sahabi namanya Ma'di Karb. Yang tadi mereka tahun 20-21. Lanjutnya lagi. Ya. Jadi Ba'labak. Kalau misalnya dilihat ya. Ya. Ba'labak. Ini tasmiyah Madinah Qadimah. Id dzukirat fi Taurat bismi Ba'labak. Ya. Dan maknanya ya ilahu wadi baqa. Kalau sebutannya di Ba'labak itu seperti apa? Ba'la itu maknanya Malik. Sayyid. Rabb. Ya. Kemudian itu ada dua kata di situ. Ada dua kata, Ba'labak. Ya. Awalnya adalah ba'ain lam ba'qaf. Ba'labak. Of, ya. Dan ini nama kuno dulu yang ada di Kitab Taurat. Dan arti dari Ba'al, Ba'al itu adalah Malik, penguasa atau Sayyid, tuan atau Rob bahkan Rob. Dan kalimat Baq ta'ni baqa, ya, bertempat. Ya. Misalnya di sini juga baqa rafidan an yakuna ismu ilah. Ini juga bagian dari nama ilahnya di zaman dulu. Namanya fil lughah samiyah. Ya, maknanya adalah ilahun wadi al baqa. Jadi sesembahannya yang ada di lembah. Ya, sesembahan yang ada di lembah. Makanya sebutannya Ba'labak. Ya. Jadi Ba'labak itu adalah ismul balad. sebenarnya nama dari suatu negeri. Ya. Ini tergantung, terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua kata. Ini banyak. Sehingga ini seolah-olah ba'labak ini ada dua. Fayaquluna la yasihu an tajma'aha ala ba'labakuna. Maka karena ini sifatnya apa? Nama tertentu, maka tidak sahih, tidak benar kalau dijamak menjadi ba'labakuna. Jadi ba'labak ini sudahnya kayak misalnya anursin. Jamaknya nursin apa, Mas? Nursuna. Oh. Konsunan. Nesunan. Jadi fala takunu ja'a ba'labakuna, maka tidak boleh dikatakan apa? Ja'a telah datang ba'labakuna. Ba'labakuna itu artinya jamaknya. Wa mithluha, nah ini contoh yang pertama tidak bisa dijamak. Yang kedua adalah ma'di kariba. Wala yasihu an tujma'a illa biwasitatin daw. Maka tidak bisa untuk dijamakkan kecuali dengan ya pengantarnya, biwasitahnya apa? Daw. Mudhafatan ila mufradi. Ini sebagai penyandaran kepada mufradnya. Fatakulu, maka engkau katakan ja'a, telah datang dawu ba'labak. Yang mempunyai ba'labak. Yang mempunyai negeri ba'labak. Atau yang mempunyai ilah ba'labak. Di situ. Ay ashabu hadal ism. Yaitu orang yang punya nama ini, ba'labak. Paham ya? Kemudian dahaba ba'dun nuhati ila jawazi jam'il murakkabi tarkiban muzajjian jam'a mudakkarin saliman. Wa ala hadha taqulu ja'a ba'labakuna wa yasihu aydan an taqula fi jam'i sibawaih sibawaihuna. Wa hadha bina'an ala al-qa'idati sa'irah as-sa'idah as-syamikhah annahu idha ikhtalafat nahwiyun fi mas'alatin akhadna bil ashal fa naqulu 'ala al qawl rajih ja'a ba'la bakuna wala mani'. Nah, suf. Ini juga Syekh menjelaskan seperti itu. Ya. Wa dhahaba ba'd an-nuhat, dan sebagian ahli nahwu berpendapat, Mas. Sebagian ahli nahwu berpendapat. Pendapatnya apa, Mas? Lihat. Ila jawazi jam'il murakkab tarkiban ya muzajjian jam'a mudzakkarin saliman. Bolehnya ya. Bolehnya apa, Mas? Menjamak murakkab. Murakkab itu ada susunannya, Mas. Tarkiban yang disusun muzajjian dua menjadi satu. Dua kata lebur menjadi satu, Mas. Ya, dua mata melebur jadi satu, merem jenengi. Ya. Ya, jangan merem, Mas. Ya, ini bukan jamak muzajjian, Mas. Nah, itu menjadi apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Wa ala hadza taqul, maka engkau katakan di sini ja'a ba'la bakuna. Telah datang ba'la bakuna. Wa yasihu aidan, dan boleh juga ada untuk engkau mengatakan apa? Fi jam'i sibawaih. Sibawaih itu apa, Mas? Ahli nahu. Dari mana itu ahli nahunya, Mas? Sibawaih. Ris, sekundi Ris. Hah? Ngawur ya. Kufa kufi, kufa kufi. Yang di kufi ini. Di. Yang ini sibawaih. Kufi di ya. Ayo. Za. Kufi pun di za. Tiba-tiba za. Aywa Basrah. Koyok e. Aywa Basrah, Mas. Kufi siapa mende? Mas Kisai, Mas. Aywa ne orang Jawa Mas Kisai, Mas. Al-Kisai kan? Ya, si bawah itu Wes, entuk halaman piro? Ayo, 19. Ya, sebelah kiri halamannya, Mas. Ya, paling bawah, Mas. Ayo. Nah, Nana enggak lihat kok. Loh, kok senyuman dah. Saya itu sudah berapa kali dipertanyain kok. Kok guyu. Memang seperti itu, Mas. Itu pentingnya murojaah, Mas. Di bawah ini dari Hasyim. Kalau Kufi itu siapa? Pak Adi. Ayo, dari mana Pak Adi? Ah. Urip berarti Pak Adi. Alhamdulillah, lama barik Pak Adi. Urap ini. Ada pertanyaan berarti bagus Pak Adi. Ya, kitabnya ada enggak Pak Adi? Ayo. Kitabnya itu ada di halaman 19. Lah itu enggak ada halaman 19-nya masalahnya itu. Iya enggak ada kalau 46. Iya, kitabnya yang sudah ada. Di mana, Pak? Kitabnya. Kan pertanyaannya itu. Iya. Kitab aslinya, Pak, bukan protolannya. Iya. Kalau protolannya ya enggak dapat. Ya. Ya, kan perasaannya Pak Adi aja. Iya kan? Saya ngajari Mas Surkan, Pak Adi. Jadi halaman 19 Pak Adi. Nanti dicek kitabnya halaman 19. Ya, halaman yang sebelah kiri paragraf paling bawah, Pak. Atasnya sedikit. Itu disebutkan Kisai dan Sibawai. Kisai itu dari Ufi, Ufiyin. Dan Sibawai itu dari Basra. Ya, dua-duanya semuanya ada di makanya ada ulama-ulama itu yang bukan dari Arab. Termasuk ini. Termasuk ini. Dan sampai disebutkan sampai tahunnya Al-Hakim 405 itu Naisabur. Ya, Naisabur itu juga dari Irak. Itu kota-kota yang paling banyak ilmu di situ. Banyak. Tapi bagaimana ilmu itu dihabiskan dengan serakahan? Disebutkan panjang lebar Imam Dhahabi di Syarah Ma'alan Nubala. Kisah-kisah itu. Jadi Sibawai itu zamannya Sia, ya Sia Bahu, ya Sibawahi Huna, sah Sibawahi Huna, ya Sibawai, Sibawahi Huna. Wahada binaan ala al-qaidah sairah as-sa'idah as-syamikhah, annahu as-syamikhah ini tempat dulu anak. Menetap di sini Syamikhah ada di Abu Dhabi, Mas. Enggak percaya? Ada di sana. Asy-Syamikhah. Ya, ana kalau misalnya ana ubah ya, apa dulu Mas? Bentar. Itu sekarang di ini di tuh lihat Syamikhah Abu Dhabi, Mas. Karena dulu tinggal di sini, Mas. Kota yang sangat sejuk. Ini pertama kali menginjakkan di Abu Dhabi bersama Umukai. Karena tinggal di sini. Nah. Jamikhah. Kalau dari Abu Dhabi masih jauh nih. Ini Abu Dhabinya di sini. Abu Dhabi di sini. Jamikhah di sini. Jadi ini Abu Dhabinya di sini, Jamikhah di sini. Dan ini sudah dekat bandara. Dan kalau kajian dulu di Sahamah sini. Ini masjid Sahamahnya. Ini masjidnya Syekh Abdul Bari waktu itu. Dan terakhirnya ana tinggalnya di Rohbah sini. Ini tempatnya Syekh Solehan Masari, itulah di sini. Pengen tahu, kangen loh. Kenapa? Jalannya lurus-lurus, Mas. Betul. Karena ini awalnya ini pulau-pulau, Mas. Kemudian diuruk, Mas. Ya, ini dipuruk. Ini pulau-pulau baru ini, Mas. Ya, Sadia, Jubel, ini semuanya pulau-pulau baru. Yas ini juga. Ini semuanya Masya Allah. Ya ini ketika ada Jamikhah, ana sudah langsung Abu Dhabi sebut. Nah, semua kalau ada masyai di sana, tanyanya cuma satu. Kapan ini balik ke Abu Dhabi? Aduh, tadi jawab sih. Komstan. Ya. Ada PR di Indonesia. Ya, lanjutnya Mas. Jadi berdasarkan kaidah tadi yang menyeluruh tadi, yang saidah itu maksudnya adalah yang teratas. Dan samikhah ya, yang lebih mudah untuk difahami, annahu idhtalafa nahwiyun. Kalau orang-orang ahli nahwu berselisih fi mas'alatin, dalam suatu permasalahan, akhadna bil ashal, maka kita mengambil yang paling mudah, Mas. Bukan yang paling warak, Mas. Di Indonesia bukan bil ashal, tapi apa? Bil asba. Yang paling banyak ngarki itu. Makanya kalau di Indonesia tidak ada ikhtilaf ketika perutnya sama. Hai. Asal perut kenyang, negara aman. Rakyat tenteram. Tapi makanya kalau banyak perut yang keroncongan, ya, maka negara dalam keadaan genting, Mas. Kan ada sesuatu. Assalamualaikum. Harus kita sering doa, Mas. Agar negeri kita ini tetap dalam keadaan aman, tenteram. Meskipun banyak kekurangan sana sini, jauh lebih menenangkan ketika aman. Dan aman itu adalah nikmat yang paling besar. Nah, panakulu alal qaul rajih, dan kita katakan dalam perkataan yang rajih yang paling kuat adalah ja'a ba'la bakuna wala mani. Maka boleh untuk mengatakan ja'a ba'la bakuna, dan itu tidak mengapa. Ya, tidak terlarang di situ. Wa amma idza kana tarkiban idhofiyan. Kalau tadi apa? Ini Mas. Antum lihat. Khalian min at-tarkibil muzaji wa idhofi. Nah, ini yang tadi tarkib ya, muzaji. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Nah, keduanya insyaallah kita akan lanjutkan esok hari. Maksudnya jam yang sama, malam yang sama. Insyaallah bi'ni. Naktafi bihadil kudroh. Ya, ini karena 1 jam seperempat.